Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, walhamdulillah. Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, kasih sayang, karunia yang terus menerus tiada henti Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sampai detik ini. Setiap helaan nafas yang kita hembuskan tidak luput dari kasih dan karunia-Nya. Salawat dan salam juga kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kita sampaikan barakallahu fikum, kita panjatkan ya doa-doa kebaikan untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah, para masyaikh, dan juga guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan ganjaran kebaikan, dan semoga Allah menjaga mereka semua. Allahumma amin. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya, benar kan? Ini Kamis keberapa ini? Keempat lah. Keempat atau ketiga? Coba kita cek. Waduh, kalau keempat saya bawa kitab ini. Coba kita cek dulu. Agustus. Oh iya, Kamis keempat ya. Waduh, salah bawa kitab ini. Ada yang bisa saya pinjam bukunya? Saya pinjam. Ada enggak? Mukhtasar ya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Saya enggak lihat tanggalan soalnya. Maklum, kalau di pondok pesantren itu memang hari demi hari berlalu ya kan. Tak terasa, enggak lihat kalender, barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, alafu, ada kesalahan sedikit, barakallahu fikum, sedikit atau banyak ya? Banyak ya. Nah, harusnya malam ini mukhtasar, karena Kamis keempat, tapi karena saya merasa ini Kamis ketiga, barakallahu fikum, nah, sehingga saya bawa al-adabul mufrad. Nah, alhamdulillah ada santri yang bermurah hati meminjamkan kitabnya, sehingga saya tak perlu kembali ke rumah untuk mengambil kitab. Barakallahu fikum. Nah, jazahullah khairan. Allahumma amin. Terakhir kita membahas tentang adabus suhbah ya. Adab-adab dalam persahabatan. Dan bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Beliau menjelaskan tentang adab bermuamalah dengan orang kafir. Kemudian adab bermuamalah dengan ahli bid'ah. Dan adab bermuamalah dengan ahli maksiat. Nah, sekarang kita masuk pasal yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi bayani as-sifati al-mashrutati fi man takhtaru suhbatahu. Nah, pasal yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang dipersyaratkan pada orang-orang yang kita pilih menjadi sahabat kita. Nah, di sini kita akan dibimbing oleh beliau bagaimana kita menseleksi, bagaimana kita memilih orang-orang yang layak kita jadikan sahabat dekat, iya, sahib, barakallahu fikum, shadiq, iya. Nah, dan tinjauannya bukan karena atifiyah, barakallahu fikum, atau tayyib, barakallahu fikum, taklidiyah, iya, atau juga barakallahu fikum karena semangat membela daerah, barakallahu fikum, sama-sama misal dari Kalimantan, iya, sama-sama dari Sumatera, sama-sama dari Sulawesi, Papua, Irian Jaya, Ambon, Bali, barakallahu fikum, Jawa. Nah, baik. Jadi tinjauan kita memilih teman yang akan diajarkan oleh beliau adalah tinjauan secara syar'i. Qala rahimahullahu ta'ala ruwayna anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Telah diriwayatkan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, seseorang itu tergantung dengan agama orang yang dia kasihi. Ya. Orang yang dia sayangi. Orang yang berteman dekat dengannya. Maka hendaknya seorang di kalangan kalian memperhatikan, meninjau, melihat siapa orang yang dia jadikan sebagai sahabat, sebagai teman. Orang yang dia jadikan, barakallahu fikum, yang dia sayangi. Nah, jadi ini adalah hadis yang menjadi landasan inti dalam hal memilih, ya, memilah dan menseleksi teman-teman kita. Barakallahu fikum. Nah, karena teman itu benar-benar memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam barakallahu fikum pembentukan karakter dan sifat kita. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau kita berteman dengan orang yang keras wataknya, maka sedikit atau banyak kita akan terbawa dan terpengaruh. Yang tadinya kita pembawaannya adalah orang yang lembut, orang yang santun, karena sering berteman dengan orang yang keras, ya lama-lama kita akan punya karakter yang sama dengan dia. Barakallahu fikum. Nah, sehingga Nabi mengingatkan kita untuk barakallahu fikum benar-benar selektif, berhati-hati, ya. Dan memilih teman itu adalah bagian dari agama ini, bagian dari ajaran agama Islam. Barakallahu fikum. Wa 'alam annahu la yasluhu li suhba kulla ahadin. Ketahuilah, kata beliau, tidaklah benar bagi Anda untuk bersahabat dengan setiap orang. Itu poin berikutnya, ya. Jadi setelah beliau menyampaikan landasan dalil dalam perkara ini, beliau sampaikan poin pertama yang perlu kita ingat, tidak semua orang layak kita jadikan sahabat. Naam, barakallahu fikum, ya. Tidak benar juga seorang yang barakallahu fikum punya prinsip, ya. Nah, saya bersahabat dengan siapapun, bahkan dengan setan. Nah, itu tidak benar. Ya, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Dan itu di luar dari bimbingan Nabi, di luar dari bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tidak setiap orang layak Anda jadikan sahabat. Wala budda ayyatamayyaza al-mashuba bisifatin wa khisalin yurghabu bisababiha fi suhbatihi. Bahkan kata beliau, seharusnya, ya, dan barakallahu fikum, pasti, nah, bagi dia untuk memilih orang yang akan menemani dia menjadi sahabatnya dengan sifat-sifat dan perangai-perangai yang dianjurkan, dengan sebabnya kita jadikan dia sebagai sahabat. وَتُشْتَرَتُ تِلْكَ الْخِصَالِ بِحَسَبِ الْفَوَائِدِ الْمَطْلُوبَةِ مِنَ الصُّحْبَةِ. Dan kata beliau, perangai-perangai tadi dipersyaratkan sesuai dengan faidah-faidah yang dicari dari persahabatan. Apa yang kita cari dalam sebuah persahabatan? Apakah hanya sekedar teman ngobrol? Apakah hanya sekedar teman bercerita? Apakah hanya sekedar teman ngopi, ya, ngeteh, barakallahu fikum? Nah, itu akan menentukan kriteria siapa yang layak menjadi sahabat kita. Nah, apa yang kita cari dalam sebuah persahabatan? Wahia imma dunyawiyah kal intifa bil mal wal jah aw bi mujarradil istinas bil musyahada wal muhawara wa laisa dzaka gharduna. Bisa jadi, kata beliau, yang dia cari dari sebuah pertemanan, persahabatan, adalah kemanfaatan, entah dengan harta atau kedudukan. Jadi dia mencari teman-teman yang dia bisa ambil manfaat dari harta dan kedudukannya. Ya, barakallahu fikum. Naam, taib. dari harta yang bisa modalin usaha, ya, dari jabatan barakallahu fikum yang bisa memperlancar segala surat menyurat dari usaha kita, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu sohib ana itu yang jadi bupati, gampang sudah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Atau ada orang yang mencari persahabatan duniawinya itu hanya istiqnas tadi untuk seneng-seneng, ya. Naam. Have fun aja, barakallahu fikum. Nah, buat seneng-seneng saja. Bil musyahada, dengan bertemu, barakallahu fikum. Tayyib. Nanti kita ketemu di mana? Itu di kafe. Kafe apa? Kafe-kafe. Nah, ya, barakallahu fikum. Wal muhawarah, kemudian ngobrol di sana, barakallahu fikum. Ngobrolin apa? Oh iya, macam-macam Ustaz, ya. Nah, segala hal-hal yang tayyib, menyenangkan dan mengasyikkan. Barakallahu fikum. Mulai dari hobi otomotif, ada yang hobinya olahraga, ya. Ada juga yang mengobrolkan barakallahu fikum hiburan, ya. Nah, barakallahu fikum. Itu ahli dunia. Barakallahu fikum. Dan kata beliau, bukan itu tujuan kita. Pembahasan kita bukan di bagian itu. Naam. Wa imma diniyatun. Atau tujuan yang kedua kita mencari sahabat dari sisi agama. Tajtami'u fiha aghradun mukhtalifatun. Berkumpul di dalamnya tujuan-tujuan yang beraneka ragam dalam urusan agama. Macam-macam tujuan kita berteman itu. Minha al-istifadatu bil-ilmi wal-amal. Di antaranya kita bersahabat ingin mengambil faedah ilmu dan amal. Ya, kita berteman dengan teman-teman yang memang barakallahu fikum dikenal dalam keilmuannya. Semangat dalam barakallahu fikum menuntut ilmu. Tayyib. Dan juga dikenal dengan kesolehannya. Nah, jadi kita berusaha untuk mencari jalan, punya ikatan, ya, berteman dan bersahabat dengan dia. Nah, karena kita ingin mengambil ilmu dari dia dan mencontoh amal-amal solehnya. Nah, ya, kita ingin tahu bagaimana trik-trik dia dalam menuntut ilmu, bagaimana tips-tipsnya barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Wa minha al-istifadatu minal jah tahsinan min idza'in man yuqaddir al-qalba wa yasuddu 'anil ibadah. Ada juga kita mencari teman yang dia punya jabatan. Kita mengambil faedah dari jabatannya. Tahsinan, untuk membackup kita, untuk melindungi kita dari gangguan-gangguan orang-orang yang bisa membuat hati ini keruh, ya, dan menghalangi kita dari ibadah. Nah, jadi kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang punya jabatan agar supaya barakallahu fikum, sayyid, amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diganggu. Paham ya? Nah, maka dari sini itu menjadi sebuah alasan yang syar'i kalau kita barakallahu fikum punya, ya, tayyib, koneksi yang bagus, ikatan barakallahu fikum dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, ya, pejabat-pejabat setempat barakallahu fikum, dari kepolisian, RT, lurah, camat, bupati. Mafhum? Nah, ya kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Tujuannya tadi, ya. Kita mendapatkan jaminan, perlindungan, keamanan. Ketika ada orang-orang yang resek, ada orang-orang yang usil, ada orang-orang yang berusaha mengganggu, barakallahu fikum, kenyamanan kita dalam ya, nah, melakukan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren, ibadah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu merupakan salah satu tujuan syar'i. Paham ya? Nah, sehingga tidak pas juga kalau kita sama sekali barakallahu fikum menjauh ya dari barakallahu fikum aparatur negara yang memang punya otoritas dalam memberikan jaminan keamanan barakallahu fikum, apalagi kalau kita berseteru barakallahu fikum dan punya tayyib rapot yang buruk di barakallahu fikum dalam pandangan mereka. Nah, tayyib. Gitu ya. Jadi tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kita mengambil faedah dari orang-orang yang memiliki jabatan dalam rangka tadi memberikan jaminan, perlindungan, keamanan kita dari orang-orang yang membuat keruh hati dan menghalangi kita dalam melakukan ibadah. Barakallahu fikum. Nah, tentunya bukan dengan cara-cara yang melanggar syariat ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dengan cara-cara yang syar'i, barakallahu fikum. Wa minha al-istifadatu minal mal li-iktifai atau li-iktifai bihi an tadyi'il awqat fi talabil quji. Di antaranya, dia mengambil faedah dari teman-temannya yang memiliki harta. Agar barakallahu fikum bisa mencukupi barakallahu fikum dirinya dari menyia-nyiakan waktu karena sibuk mencari barakallahu fikum penghidupan ya, makanan pokok dalam harinya barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga dia punya teman-teman yang dermawan, barakallahu fikum, baik hati, tayyib, dan ringan tangan ya. Nah, dalam menyalurkan hartanya, barakallahu fikum, untuk kemaslahatan dakwah, barakallahu fikum, maka hal itu juga menjadi salah satu tujuan, barakallahu fikum, na'am. Agar dia terjamin kehidupan dunianya barakallahu fikum, sehingga dia lebih fokus untuk barakallahu fikum mengajar ya, mendidik santri-santrinya. Nah, kalau ada yang seperti itu fabiha wa ni'mah. Iya. Sehingga para pengajar-pengajar di pondok pesantren tadi barakallahu fikum ya, selain ada barakallahu fikum mukafa'ah dari pondok pesantren, juga ada saudagar-saudagar barakallahu fikum yang juga memberikan bantuan ya barakallahu fikum untuk para pengajar-pengajar tadi, sehingga mereka diminta untuk fokus mengajar santri-santri sehingga pondoknya enggak banyak libur, enggak banyak kosong jam pelajarannya karena ustadz-ustadznya barakallahu fikum na'am, ada yang sibuk dengan mencari maisha, ada yang barakallahu fikum ini dan ada yang itu. Nah, sehingga kalau ada yang barakallahu fikum memberikan ya backup dari sisi yang demikian, maka tentu kinerja barakallahu fikum di pondok pesantren tadi akan lebih baik lagi barakallahu fikum, sehingga santrinya tidak terbengkalai barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Itu salah satu tujuan yang juga barakallahu fikum diniyah. Nah. Wa minha al-istifadatu al-isti'anatu minal muhimmat fatakunu uddatan fil masaibi wa quwwatan fil ahwal. Ada juga pertemanan yang diantara tujuannya adalah barakallahu fikum memberikan pertolongan, bantuan pada perkara-perkara penting sehingga dia bisa menjadi bekal ketika mendapatkan musibah dan memberikan kekuatan dalam setiap kondisi dan keadaan. Nah, artinya bukan hanya sekedar finansial saja, tapi juga sahabat-sahabat yang bisa membantu kita dalam urusan-urusan yang lain. Wa minha intidharu syafa'ah fil akhirah. Di antaranya juga adalah sahabat-sahabat yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, istakthiru minal ikhwani fa inna likulli mu'minin syafa'atun. Nah, sebagian salaf mengatakan hendaknya kalian memperbanyak ikhwan-ikhwan, sahabat-sahabat kalian dari kalangan ahli sunnah. Karena setiap orang beriman itu akan berikan syafaat. Ya, jadi semakin banyak kita teman orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, maka peluang kita mendapatkan syafaat sangat besar. Karena setiap orang mukmin itu akan berikan syafaat kepada saudaranya mukmin yang lainnya. Naam ya, barakallahu fikum. Naam. Nanti ketika dikumpulkan di surga mungkin, mana si fulan dicari-cari enggak ketemu. Wah, ternyata masih di neraka. Ya Allah, temanku si fulan ya Allah, masih di neraka ya Allah. Selamatkan dia ya Allah, keluarkan dia ya Allah. Siapa orangnya? Nah, dipilih, dikeluarkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena syafaat ikhwan tadi. Nah, sehingga itu juga menjadi salah satu barakallahu fikum tujuan kita mencari seorang sahabat, ya. Nah, fulan kita mengikat janji ya. Iya, nanti kalau ente masuk surga duluan cari ana. Oh, siap. Kalau ana enggak ada, nah itu kayaknya ya, nah ana masih tertinggal itu ya. Nah, tolong dicari. Kalau memang ana masuk neraka, antum kasih syafaat ana. Oh, siap. Ana juga seperti itu. Siap. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jadi teman kita itu akan bisa menjadi pemberi syafaat bagi kita. Barakallahu fikum. Fahadihi fawaid tastad'i kulla fa'idatin syurutan la tahsulu illa biha. Faedah-faedah ini, kata beliau, akan mendorong pada masing-masing faedah syarat-syarat yang tidak akan tercapai kecuali dengannya. Mungkin kita cukupkan sampai di situ. Adapun yang berikutnya akan dirinci oleh beliau satu persatu terkait dengan kriteria orang-orang yang layak menjadi sahabat kita. Barakallahu fikum. Nah, di sini cukup banyak pertanyaan, kita gunakan waktunya yang tersisa untuk menjawab